inilah manusia celaka, menimbang-nimbang berfikir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu rahimakumullah, kita akan membahas hari ini lanjutan surah Al-Mudathir, dan kita sudah membahas sampai ayat 10. Pada pembukaan surah Al-Mudathir, kita telah mendapatkan beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban risalah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan risalah ini, kum fa'andir, dan hendaklah bersungguh-sungguh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah menjaga kesucian, karena risalah ini datang dari Allah yang Maha Suci. Karena itu di antara ciri seorang mukmin adalah dia selalu menjaga kesuciannya. Orang yang selalu menjaga wudu berbeda dengan orang yang tidak pernah berwudu atau tidak menjaga wudunya. Bahkan ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa terompanya masuk surga lebih dahulu karena sahabat ini selalu menjaga wudunya, yaitu sahabat Bilal ibn Rabah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu adalah kau sucikan. Dan kemudian Allah juga berpesan agar menjaga dirinya jangan sampai berbuat dosa, hindari dosa, karena ketenangan jiwa akan didapat ketika seseorang bersungguh-sungguh bersih dari dosa. Allah berfirman, "Warudza fahjur." Setelah itu juga Allah berpesan bahwa agar jangan sampai mengharapkan balasan dunia dalam segala kebaikan-kebaikan yang telah kamu perbuat. Wala tamnun tastakthir. Dan pada bagian akhir dari pesan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar bersabar, karena menjalankan perintah Allah membutuhkan kesabaran. Allah berfirman, "Wali rabbika fasbir." Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai kisah seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan dunianya. Allah beri dia kekayaan, dan Allah beri dia anak yang banyak, dan anak-anaknya juga oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya, dimudahkan urusan penghasilannya, tanpa dia pergi jauh, tanpa dia pindah kota, pindah kampung. Di tempat dia berdiam, di situ dia mendapatkan penghasilannya yang banyak. Allah kumpulkan satu keluarga besar itu, Allah berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan di dunia, Allah bikin mereka cerdas-cerdas, anaknya diberi kepintaran-kepintaran, dan dia sendiri, sang ayah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbahasa Arab yang fasih, sampai dia dikenal sebagai seorang ahli syair yang paling ulung pada masa itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemampuan dia bersyair. Perhatikan orang ini, dia diberi kemudahan oleh Allah, diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi harta yang banyak. Tapi apa orang ini yang dia perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Malah dia sombong. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia merasa hebat dengan dirinya. Dan dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pernah mencoba mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan langsung mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemampuannya bersyair, kehalusan perasaannya, kelembutan jiwanya dalam menangkap setiap bahasa dari bahasa Al-Qur'an, akhirnya dia terkagum-kagum ketika mendengarkan bahasa Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan ketika mendengar Al-Qur'an, setelah mendengar Al-Qur'an, dia bercerita kepada kawan-kawannya tentang indahnya Al-Qur'an. Dia mengatakan seperti ini. Dia, wallahi, demi Allah, innala qawlahu la halawa. Sungguh, apa yang dibacakan Muhammad itu sangat indah, halawa, manis, nyaman, bisa kita menikmatinya, kata dia. Wa inna alaihi latalawa. Dan kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita akan terlena dengannya. Wa inna a'lahu lamusmir. Bahwa didekati dari atas, kita akan mendapatkan banyak buah, banyak hikmah. Wa inna asfalahu lamuhdik. Kita menikmati dari bawah, dari atas bacaannya, dari bawah bacaannya, subhanallah, semua menyejukkan jiwa, kata dia. Wa innahu ya'lu wa ma yu'la 'alaihi. Tidak ada bahasa apapun, tidak ada syair manapun yang bisa mengalahkan bacaan yang dibacakan Muhammad, kata orang ini. Orang ini namanya adalah Al-Walid Ibnul Mughirah. Namun ketika orang-orang kafir Mekah mendengar bahwa Al-Walid telah terpengaruh dengan Muhammad, Al-Walid telah terpengaruh dengan Muhammad, dia sudah mulai kagum dengan Al-Quran. Dia bercerita kemana-mana, Al-Quran hebat, Al-Quran dahsyat, Muhammad ini orang hebat. Abu Jahal mendengar kisah ini, Abu Jahal mendengar cerita ini, Abu Jahal segera bergerak. Ini bahaya. Kalau sampai Al-Walid Ibn Mughirah masuk Islam ikut Muhammad, ini nanti orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam ikut Muhammad. Maka segera Abu Jahal mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya harta yang banyak. Sungguh, kata orang utusan ini, kalau kamu masih bertahan sebagai orang yang bersama kami dan tidak ikut Muhammad, kata utusan ini, semua telah bersepakat untuk memberikan kamu harta. Mari kita dengarkan apa ceritanya. Akhrajal Hakim. Hakim menceritakan an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, annal Walid bin Mughirah, bahwa Walid bin Mughirah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi al-Qur'an. Maka dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Faka'annahu raqqalahu. Tiba-tiba hatinya dia menjadi luluh mendengarkan Al-Qur'an. Fabalagha dhalika Abu Jahal. Abu Jahal mendengar berita ini. Fa'atahu. Abu Jahal segera mendatanginya. Faqal. Dia mengatakan, ya Am, inna qawmaka yuriduna itma'ulak ma'lan yu'tuka. Jangan terpengaruh dengan Muhammad. Kami telah sepakat untuk memberikan kamu harta. Fa innaka ataita Muhammadan litata'arrat lima kibalanahu. Kamu menemui Muhammad sebetulnya bukan untuk ikut dia, tapi untuk menandinginya. Qala laqad alimta ya Quraisy anni min aktsariha malan. Wahai Quraisy, engkau tahu aku ini paling kaya. Aku tidak butuh harta. Qala fakul fi qawlan yablughu kama annaka munkirun lahu. Ya sudah, katakan bahwa kamu tidak setuju dengan Muhammad. Katakan bahwa kamu tidak mau ikut Muhammad. Jangan sampai kamu mendukung dia, kata Abu Jahal. Qala madza aqul? Apa yang aku harus sampaikan? Ma fiikum rajulun a'lam bisyar minni. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi aku di antara kalian mengenai bersyair. Aku mengerti apa yang disampaikan Muhammad. Benar itu dia, perkataan yang manis, yang indah. Aku seorang ahli syair. Kenapa engkau menyalahkan aku? Aku telah menikmatinya. Akhirnya, kemudian Abu Jahal bingung. La yardu anka qaumuk hatta taqul fi. La yardu anka qaumuk hatta taqul fi. Kaummu tidak setuju kalau kamu ikut Muhammad. Katakan bahwa kamu tidak suka pada Muhammad. Akhirnya Al-Walid berpikir, takut kehilangan kedudukan, takut diisolasi oleh kawan-kawannya. Ini sudah mulai berpikir gengsi, padahal sudah hampir beriman. Hampir-hampir itu iman masuk ke hatinya, saking indahnya Al-Quran. Berpikir, dia coba bolak-balik, duduk, berjalan, mencari jawaban apa yang paling tepat untuk menggambarkan ini yang dibaca Muhammad, ini Al-Quran, sehingga kaumku tidak menyerang aku, tidak menjelekkan aku, tidak membenci aku, sehingga aku tetap mendapatkan posisi yang tinggi dengan kaumku. Apa ya yang paling tepat sehingga aku tidak nampak aku mendukung Muhammad? Akhirnya jadi sepanjang malam tidak tidur, berjalan dari pintu ke pintu, mencoba merenung, memandang pandangannya ke arah padang Sahara yang terbuka. Dia mencoba mencari alasan apa kira-kira yang paling tepat untuk disampaikan tentang apa yang diucapkan Muhammad itu. Akhirnya dia menemukan sebuah ucapan. Hadza sihrun yu'tsar. Paling tepatnya dikatakan itu sihir. Sihir. Muhammad penyihir. Ini disebutkan itu sihir. Kenapa? Karena kalimat-kalimat itu membuat seseorang bisa tersihir, terpengaruh, terpancing emosinya. Berarti itu sihir. Maka diulang-ulang itu kata-kata. Hadza sihrun yu'tsar. Hadza sihrun yu'tsar. Diucapkan akhirnya kepada kaumnya bahwa apa yang disampaikan Muhammad adalah sihir. Kaumnya terpengaruh bahwa benar. Akhirnya kaumnya tidak ada yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan dia bisa mempengaruhi mereka karena dia merasa dirinya sudah kaya, merasa dirinya sudah punya segalanya, merasa dia tidak perlu beriman kepada Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Mudathir. Allah berfirman, dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku akan berhadapan langsung dengan makhluk ini yang aku ciptakan ini sendiri. Biarkan aku sendiri langsung yang akan menghadapinya. Ini manusia tidak tahu diri, sudah diberi segala kelebihan, masih saja tidak beriman. Allah menyebutkan, waja'altu lahu malam mamduda. Padahal aku sudah berikan kepadanya harta yang luas, masih kurang apa? Orang-orang seringkali justru semakin sombong ketika diberi harta yang banyak. Dulu ketika masih gajinya 2 juta, 1 juta, dia masih rajin ke masjid, rajin berdoa, rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika sudah mulai penghasilannya di atas 10 juta, sudah berganti mobil, ber-AC, sudah azan tidak terdengar lagi, yang tadi naik motor masih mendengar azan, dia bisa sempat mampir ke masjid. Tapi ketika sudah mulai naik mobil yang ber-AC, tidak terdengar itu azan di sekitarnya, maka dia sudah tidak mampir lagi ke masjid. Di kantornya sudah merasa punya kedudukan tinggi, maka dia sudah merasa enggak level duduk bersama staff-staffnya di masjid. Akhirnya dia sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ja'altu lahu malam mamduda." Aku telah jadikan kepada mereka harta yang luas. Kenapa kok tidak mau patuh kepadaku? Bahkan aku telah berikan kepadanya anak-anak. Anak-anaknya banyak. Semuanya berkumpul dalam satu tempat, tidak usah jauh-jauh, tidak ada yang pergi jauh hanya untuk mencari nafkah, tidak, semuanya di sekitar kampung itu, di negeri itu. Kata Allah, wa banina syuhuda, banin, anak-anak yang banyak jumlahnya dan berkumpul di sekitarnya. Ini kebahagiaan bagi orang tua ketika semua anak-anaknya mendekat kepadanya, maka dia diberi kebahagiaan ini, diberi nikmat yang begitu banyak. Jadi salah satu unsur seseorang itu mempunyai kesenangan atau dia dianggap lebih bahagia daripada yang lain, pertama harta yang banyak dan luas, yang kedua anak-anak yang banyak dan tidak berpencar-pencar, anak-anaknya semua berdekatan di sekitarnya, itu salah satu unsur kebahagiaan yang menurut versi manusia materialisme. Jadi mereka menganggap di sini ciri-cirinya harta yang luas dan banyak, yang kedua anak-anak yang banyak dan semuanya berdekatan tempatnya, tidak berpencar-pencar. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah kata Allah, wa mahadtu lahu tamhida, aku telah membuka baginya pintu-pintu rezeki yang mudah. Allah sudah mudahkan segala urusannya. Subhanallah, perhatikan barakallah. Di sini kita belajar bahwa belum tentu ya bahwa seseorang karena banyak dosanya kemudian rezekinya sempit. Enggak. Ada banyak orang setiap hari sibuk dengan dosa, tapi oleh Allah urusannya, urusan rezeki, urusan harta, urusan kedudukan semakin dipermudah oleh Allah. Kenapa? Supaya semakin lengkap dosanya. Sebab apa? Sebab Allah telah menyiapkan baginya azab yang pedih. Jadi jangan salah persepsi kemudian dianggap bahwa setiap ibadah itu ada kaitannya dengan penghasilan. Kalau seseorang rajin sholat duha, aku nanti punya penghasilan banyak. Enggak begitu. Ibadah sholat duha itu ibadah, ya sudah jangan hubung-hubungkan dengan penghasilan. Penghasilan itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjatahkan rezeki masing-masing. Seorang ahli ibadah miskin banyak bukan karena ahli ibadah pasti kaya, enggak. Jadi makanya kalau ibadah jangan hubung-hubungkan. Ada seorang mengatakan, Pak Ustaz, aku sudah rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, kenapa ya Pak Ustaz kok masih miskin aja aku nih? Itu si fulan enggak pernah sholat tahajud, enggak pernah duha, bahkan enggak pernah ke masjid Pak Ustaz. Mungkin enggak sholat kali. Tapi kok semakin mudah rezekinya. Nah itu dia. Bapak Ibu berkumpul. Kalau Bapak Ibu melihat ada seorang dimudahkan urusan hidupnya, dilancarkan jalan rezekinya, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan salah persepsi. Ini orang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab. Itu namanya istidraj. Diulur, dibayarkan oleh Allah sampai lengkap dosanya, lalu Allah jebloskan ke tempat yang pedih. Jadi tetaplah dekati Allah. Jangan mendekatinya karena punya kepentingan-kepentingan. dekati Allah sebagai hamba, taati Allah sebagai hamba. Jangan mentaatinya karena punya keinginan-keinginan tersembunyi di baliknya. Allah tahu. Nah, jangan dihubung-hubungkan. Saya pernah punya pengalaman. Seorang ibu-ibu. Dia, saya habis ngisi pengajian saya di KJRI di Los Angeles. Ada salah seorang ibu-ibu datang mendekat. Pak Ustaz, saya sudah sampai ke Amerika nih Pak Ustaz. Saya nyangka sampai ke sini saya akan berubah nasib saya. Sejak muda Pak Kiai memberikan nasihat, bacalah selalu surat Yasin setiap hari dan lakukan salat duha kalau kamu ingin kaya. Sejak masih muda Pak Ustaz saya, sampai tua begini setiap hari baca surat Yasin, setiap hari salat duha Pak Ustaz. Tapi kenapa aku enggak kaya-kaya Pak Ustaz? Saya bilang, ibu sampai ke Amerika belum kaya. Belum Pak Ustaz. Ke Amerika belum kaya, saya bilang. Kalau hanya ingin jadi orang miskin, lebih baik di Indonesia bu, saya bilang gitu. Kenapa sampai ke Amerika kalau hanya sama-sama miskin? Saya enggak percaya. Coba saya ingin tahu rumah ibu. Saya diajak ke rumahnya. Benar Pak, ya Allah. Beliau punya rumah sangat sempit. Itu pun numpang. Dan pekerjaannya hanya tukang cuci. Di sana mahal sebetulnya, tapi dia masih merasa tidak cukup dalam penghidupannya. Dia benar memang dia tidak kaya seperti yang lain. Ibu sudah tua dan mungkin dia akan meninggal di sana. Dia sudah tidak mau kembali lagi ke Indonesia karena sudah terlalu lama di sana. Nah, saya tanya pada ibu itu, ibu, ibu kenal Bill Gates enggak? Bu kenal Pak Ustaz, siapa itu? Dia orang terkaya di Amerika. Dia pernah salat duha enggak Bu? Enggak Pak Ustaz. Pernah baca Yasin? Enggak. Loh, perhatikan. Jadi kalau ibu baca Yasin, salat duha, jangan hubung-hubungkan dengan kekayaan. Dia itu enggak pernah baca Yasin, enggak pernah salat duha. Dia kaya Bu. Jadi persoalan kaya miskin itu enggak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi kita ibadah-ibadah karena Allah, jangan karena ingin kaya. Salat tahajud karena Allah, jangan karena ingin kaya. Jangan hubung-hubungkan dengan tujuan-tujuan sifat materialistis. Biar ibu dapat pahala. Oh gitu Pak Ustaz? Iya. Coba ibu kenal gak Donald Trump? Kenal. Dia sempat gak sholat duha? Gak sempat. Dia gak beriman Pak Ustaz, gimana sholat duha? Ya sudah. Itu dia orang terkaya di Amerika. Jadi inilah Allah. Ini perhatikan, Allah ceritakan ini. Ini orang yang paling Allah benci. Kata Allah, sengaja aku luaskan hartanya. Sengaja aku tambahkan anak-anaknya. Semakin senang dia, semakin banyak dosanya. Dan sengaja aku mudahkan rezekinya. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dan itu memang ternyata dia semakin tamak, semakin rakus, semakin mengejar kekayaan. Berdasarkan ini berkumullah bahwa seseorang semakin dimudahkan kekayaannya, semakin rakus dia untuk mencapai yang lebih banyak. Saya ulang lagi. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semakin seorang dimudahkan kekayaannya, rezekinya, hartanya, maka dia akan semakin rakus. Makanya banyak para koruptor, rata-rata orang yang sudah kaya. Lihat Bapak Ibu, rata-rata para koruptor, mereka orang yang sudah kaya. Apa kata Allah? Setelah diberi segalanya, summa yatma'u an azid, masih dia tamak untuk menambah lagi, menambah lagi. Di sini dia. Hati-hati, ketika sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin mudah, akan semakin tamak seorang. Ketika penghasilan masih 1 juta, dia tidak pernah berpikir untuk membeli motor. Dia yang penting aku sehat, dan dia berjalan naik angkot dengan tenang dan bahagia. Tapi ketika sudah penghasilannya bertambah menjadi 3 juta, baru berpikir ingin mengambil kredit motor. Maka dia sudah mulai belajar berhutang. Tadinya enggak perlu pikir tentang berhutang. Setelah penghasilan meningkat, dia tadinya sudah merasa cukup. Wah, cukuplah punya motor, yang penting aku punya motor. Sudah. Begitu Allah kasih penghasilan lebih, penghasilan sudah mulai naik 20 juta, berpikir mulai mengambil kredit mobil Innova, masyaallah. Nah, mulai dia berpikir. Akhirnya hutang tidak berhenti. maka dia berpikir, udah yang penting aku punya rumah satu dan aku punya mobil satu, udah cukup. Allah tambah penghasilannya menjadi 50 juta. Lalu berpikir, pengen bikin rumah yang satunya lagi dan pengen beli mobil yang satunya lagi. Sampai kemudian dia sibuk mengurus garasinya karena gak cukup. Terus, dan terus meningkat. Di mobilnya ada 4, apa di rumahnya ada 4, ada 4 mobil. Masya Allah. Di rumahnya ada 4 mobil. Masya Allah. Sekalipun masih takwa, takut pada istri tua. Masya Allah. Tetap santai. Masya Allah. Itu dia, luar biasa. Tapi kecintaan terhadap harta, mengejar untuk kaya itu selalu muncul kata Allah, summa yatma'u an azib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa inilah manusia yang bandel, yang tidak punya dalam dirinya rasa terima kasih. Inilah manusia yang tidak tahu diri, yang di dalam dirinya telah bercokol kekafiran. Allah firman, kalla innahu kana li ayatina anita. Anit artinya bandel, keras hatinya, membatu. Sudah hampir-hampir menerima Al-Quran, sudah terpengaruh dan terpesona dengan indahnya Al-Quran. Betapa indahnya itu yang dibacakan Muhammad, hampir mengatakan aku beriman, ditahan kembali, dicabut kembali, ditelan kembali itu ludah. Perhatikan di sini, kata Allah, kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla artinya li zajar, penolakan, sekali tidak. Sungguh orang ini adalah manusia yang bandel. Nah, Allah telah memberi gelar manusia anid. Jadi kalau ada orang yang bandel, lebih nasihat gak mau, diajak sholat gak mau, tetap pengen yang ketemu maksiat, apa gelarnya pak? Anid. Kamu anid. Sering ingetin ya, jangan jadi manusia anid. Apa ancamannya? Apa ancamannya bagi manusia anid? Ancamannya, pertama kata Allah, saurhikuhu sa'uda. Urhik artinya akan aku bikin dia capek dan lelah. As'ud menaik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, nanti di dalam neraka ada sebuah gunung terbuat dari api dan semuanya membara seperti gunung es, tapi api semuanya bertumpu, dan Allah paksakan orang itu wajib naik ke gunung ini. Rasulullah menceritakan dalam hadis bahwa ketika orang ini menempelkan tangannya ke gunung ini, langsung semua tangannya lepuh, yang kiri disentuhkan lepuh, kakinya lepuh, berusaha naik dia sudah terjatuh lagi, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah tangannya, kakinya. Setelah itu diperintahkan lagi, naik terus, lepuh lagi itu tangan, lepuh itu badannya, dadanya, lepuh kakinya, semua. Akhirnya terjungkal kembali, dipaksa lagi, naik lagi, begitu seterusnya selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'urhikuhu sa'udha. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua, insyaAllah. Amin. Apa dikatakan di sini? As-su'ud jabalun finnar, sebuah gunung dalam api. Rawa Ibnu Hatim, berkata Ibnu Hatim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi ta'ala, ketika menafsirkan ayat sa'urhiquhu sa'uda, qala, Rasul bersabda, huwa jabalun finnar. Huwa jabalun finnar, itu sebuah gunung dalam api. Min narin, terbuat dari api. Gunung itu terbuat dari api. Yukallaf ayyas adahu. Maka orang-orang yang punya sifat anid oleh Allah dipaksa untuk menaikinya. Fa'idha wadu'a yadahu dhabat, ketika tangannya diletakkan langsung lepuh. Wa'idha rafa'aha adat, ketika diangkat kembali lagi itu tangan. Fa'idha wadu'a rijlahu, ketika dia meletakkan kakinya, dhabat, kakinya langsung lepuh. Wa'idha rofa'aha, ketika dia mengangkat kakinya, kembali lagi. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Begitulah nasib para pendurhaka yang sibuk dengan hartanya sehingga terlena dengannya dan kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gambarkan sikap dia ketika dia ditawarkan harta yang banyak, ketika dia diberi iming-iming dan ditakut-takuti bahwa nanti kaummu akan benci kepadamu dan kamu tidak akan mempunyai kedudukan yang tinggi kalau kamu ikut Muhammad, padahal di hatinya sudah ada keterpesonaan terhadap Al-Quran. Maka dia mulai berpikir. Allah gambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, perhatikan, digambarkan ketika di sepanjang malam dia tidak bisa tidur, memikirkan apa alasan yang bisa disampaikan. Allah berfirman, innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir, memikirkan kalimat apa yang tepat, menimbang-nimbang, qadar, apa alasanku supaya aku tidak beriman, tapi juga aku tidak mengingkari itu, bahwa itu sangat luar biasa, tapi aku disukai oleh kaumku. Nah, perhatikan, barakumullah, dia berpikir, aku tidak kaifa qadar, sungguh celaka apa yang dia renung-renungkan, ditimbang-timbangkan. Summa kutila kaifa qadar, sungguh ternyata setelah dia bolak-balik, dia berpikir, apa yang dia cari-cari, ternyata yang dia cari-cari alasan untuk mengingkari Al-Quran. Maka inilah manusia celaka, menimbang-nimbang, berpikir untuk menolak Al-Quran. Summa kutila kaifa qadar, kemudian orang ini mencoba memandang-mandang, melihat lagi. Summa nazar, melihat lagi, terus bolak-balik. Kemudian dia setelah itu bermuka sinis terhadap Al-Quran. Summa abasa wa basar, kemudian dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara wastakbar, puncaknya dia berpaling dan kemudian bersikap sombong dan tidak mau mengakui kehebatan Al-Quran, dan kemudian dia hanya mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yusar, itu hanya sihir, itu hanya sihir yang membuat orang terpengaruh. Akhirnya dia kemudian gagal, tidak menjadi orang beriman. Lalu dia mengatakan, Al-Quran itu hanya perkataan manusia biasa. In hadza illa qaulul bashar, dia hanya perkataan manusia biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam baginya sebuah azab yang pedih, yaitu sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Apa itu neraka saqar? Kata Allah, jangan disangka itu neraka biasa. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa itu neraka saqar? Itu bukan neraka biasa, dan ini tempat khusus bagi manusia-manusia yang sudah sibuk dengan dosa-dosa, dan dia tidak akan menyisakan sedikit pun apa yang terdapat di tubuhnya. La tubqi wa la tadhar, dan seluruh tubuhnya akan hangus, dibakar oleh api dalamnya. Lawahatun lil bashar, lawahatun lil bashar, membakar semua tubuhnya. Yang menjaga adalah ada 19 malaikat yang menjaga itu. Kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Mendengar ini, Abu Jahal senang. Tis'ata asyar, hanya 19, kita jumlah kita banyak, nanti keroyok malaikat itu. Dia disangkanya malaikat kecil-kecil seperti dia. Alaiha tis'ata asyar. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan mendatang. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.